1000 sahabat ngeduk jublangan kabeh, kondang jublangan. Parit lek cara revolusi biyen iku pelindungan. Dadi sak Madinah nanti keduk kabeh sak pelindung Madinah. Upeng niki. Masyaallah, kadek poso, Pak. Dadi ngeduk jublangan waktu poso. Subhanallah, oh, masyaallah. Luwe kabeh, Pak. Niki. Ayo diwaca. Waca. Ini kan keliru ini niki. Terjemahannya keliru niki. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika Patul Hamdan dikebumi, ya dikebumi ikir banget. Itu tidak dikebumi ikir niku, artinya mengedok ruangan. Niki terjemah dikebumi ikir, semua si mati itu apa niki? Keliru lihat, keliru nih, keliru. Terjemahnya keliru. Ketika pasukan Khandaq dikebumikan. Oh, enggak mati mungkin. Berarti kadang-kadang terjemahnya keliru. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, lamma khubira, nalikane dikeduk digale apa kondak-kondak parit kalenan sama dina mubeng, Pak, untuk menjaga kemungkinan jangan sampai mungsu-mungsu Islam waktu ini ku kabar kures menyerang orang Islam. Hai perlindungan, masya Allah, sama dina terkeduk apa untungnya orang Islam 1000 cuma saya poso, Pak, luwe apa. Rawa itu dari Jabir aku ini merasa kaji Nabi Allah. Batang yang ngelempet, batang itu masya Allah. Is kaya kaya gak kotor apa pun is. Kalian apa pun. Aku merasa kaji Nabi Hamson ngelempet batangnya. Bat apa itu? Aku melaku mulih. Mulih aku. Ila imrati mari bujuku. Dek dek. Oh Mas Jabir, aku juga kan jenak bisa apa sih? Rumahnya nemen lu ini. Peteng yang lempet. Kak gue yang bangil. Peteng yang bangir kak gue. Kakin mangan. Peteng yang bangir kak gue bangil itu. Kalau bawa di sini. Mubeng itu. Lajam lurun tak beres kak gue. Sopo yang mana? Koleran. Koleran. Masih hujan ya cek. Bangil ini panggil hujan. Hujan apa kira-kira ini? Wah, jogor entek, kodo yo entek, bakso yo entek, jam luar kok gelap lagi lagi, entek aku, kuih pak, telas pak. Ya, mubeng pak, markas tuh, sampe soin, sampe dikit, entek kabe, si mangani sobat, masih udah, alhamdulillah makmur panggil itu, ini bawa lagi nabi, ngelempet ketemu, adek ngeduk, hari jublangan. Aku matur ke bojoku. Fakultul hal. Fakultu. Kod behel indaki. Syai'un. Dik kod dia apa dik? Gandum. Beras. Sego. Apa pas sekolah ini? Fa'in miro'aitu. Aku mirsani kanjeng Nabi Allah. Hamson syadidan luwe temenan. Hamson syadidan luwe temenan. Petang sampai, insyaallah. Meh, kaya-kaya nemplek nang ini punggungi. Sangganoi isini. Pak Rojat, ya istilah. Bujur ini minum. Jabir loman, bujur ini loman. Oh, istilah pak. Itu besok, itu. Ini, joko-joko, muka-muka, bujur ini loman ya. Ya. Ini kena di gede ya. Yang ini, tambal. Pak Rojat ngetok nato ibroa ilai mareng isun jiroban ing kantong ilmas Jabir isi syair kandung bihi so'un syairin di dalam jirob ada sak sok min syairin soko kandung laku duel bestili buahima ya sampe ini lagi diwetu kandang ya gak jenai imbau tempat jenai kumal betu omak nang Bali, nang Oma. Cilik-cilik kayak kocing aja. Anak sendiri, aja kebelen. Kalau anak ikut kaitan, yang jatir, buhai matun, pedas cili. Dajinun, kutu. Lepuh mentoma. Pada waktu tak belen di aku. Tak belen. Tak masak. Di syair kalau mau. Patohan di syairo. Dan masih ingsun asyairo. Tapi syairi digodok. Bapak riuk tu. Gila anaki. Tak ketok-ketok. Dan mat gila. Dan juga tak ketok-ketok. Terus. Makat tak tua di Burmatia. Kalau ngetok-ngetok nak tak dek lek gini Burmaniku keren, tak kendel. Acar saya kena pergi kira-kira sebagai di panci, panci ni masa Allah panci. Semua malah itu terusilah, wes dimasak bujoni jatir. Jadi jadi dikubau dagingnya pedes cili dicampur kali jatir. Masya Allah nikmat. Jabir kaje Nabi. Kaje Nabi. Monggo teng griya kula. Bojo kula niki sing masak. Damel obes. Roti. Monggo diko. Kali tiyang 10 ta 20. 10 ta 20 kaje Nabi. Duwacaken bengok kaje. Eh, bocah-bocah. Jabir gak jajan yo. Mari kok kudu 1000. Jadi tu ujang rompulus tak sebu, sebu ini mas. Allah, masya Allah, kau tu sahabat ini. Aku matur dengan Nabi. Bakolat, nanti cak. Aku hati matur dengan Nabi. Ojek di sini aku loh ya. Iki kita masak beriti. Ujang isin saya ujang isin sahabat kaji ni ujang lo ya temenan jadi pekasnya sebento. Lataf bahmi tak jabir ujang isin isin aku. Bi Rasulullah wabi mama ahu. Yois tak kosong nak kaji Nabi. Bagi tu mengkosain isin dulu kaji Nabi. Pasarar tu bisi sarar tu kaji Nabi. Esri kulo damel mungkin dulu. Masakan daging, pedes alit, kali kabir syair, kanyi nabi, pasok iso kanyi nabi, yang 10 kanyi nabi pun kata-kata, iki, pasar tu waktu ya Rasulullah, dabah nabu haimatan, kulam beli pedes cilik kanyi nabi, lana, oto anna, landamel kulon, so ani syairin, roti, syair, roti campur dikwau, ambil pedes, karena indana. Kata Allah monggo. Kata Allah monggo kanjeng Nabi. Anta. Wana farun tak rompok 10. Maka sepajenengan. Monggo kanjeng Nabi. Tenggriyo. Estri kulon niki damel. Niki masak. Pedes alit. Dicabut kali syair. Kali jenengan. Waduh. Pasoha. Bungok-bungok kanjeng Nabi. Hei konco-konco. Ayo nanjir kabeh. Kerutuk. Sekomai. Jabir. Jasuk itu. Ya apa? Ya apa? Oh itu. Belum orang-orang lah. Jeng-jeng-jeng. Ya apa? Jeng-jeng-jeng. Biasa. Padahal gak kapok. Gak ada. Iya. Allah. Pasokan Nabi. Pengobokannya Nabi. Takut lihat hal hondak. Hei. Penentu hondak. Inna jabiran. Kot sona asuran. Saking jabir gaya senyang. Gaya jaminan. Fahayyahlah airin-airinnya dikum. Ini kanya Nabi. Maka Rasulullah. Kanya Nabi mak. Rawat yang jamin jabir-jabir. La tangzilunna burmatakum. Tolong ya. Pancinnya aja dibuno. Cek ini yang nandukure. Geniang. Kata ini juga kanya Nabi. Mujir aja Nabi takno. Jabir, tolong pancimu. Aja dibunno. Jarno. Nah, duku di geni. Latanzilunna hurmatakum. Walatuhfizunna ajinakum. Is. Aja gaya roti disi. Sampai aku teko. Hatta. Aji'ah. sampai aku teko. Kenon aku. Baca Rasulullah. Duh kanjeng Nabi. Yak dumunas memimpin menungso. Ajar wedang Arab dhewe. Memimpin menungso. Berapa? 1000. Ngelu jabir yo apa rek? Wong 20.000 tau Nabi. Yo apa iki? Wis sak kerentok, sak panci tok iki. Keringetan jabir, Pak. Lha wis wedok mbok mencak-mencak sing wedok. Yo apa iki Pak iki? Goblok ini, ngene ngene iki. Ini iki. Tak ada yang sudah nak. Bapa Abika, sama ni tu. Kaya tas Abika, Abika ni tu. Yeah. Wajar Rasulullah. Yang cuma nas hatta cik tu imroati. Yeah. Ibaratkan jenazah itu teko ambek kata sama dia yang apa ni. Bapa Abika, Abika, sama ni tu, sama ni tu. Jadi betul. Ubat je. Aku baik tak. Omong no apa sih pesenmu? Ojo sampai kan? Apa makoniku terwoleh-woleh? Ya, rono abdoh ni bau. Ojo sampai koni isi di sini. Laku tu pas satu lagi kunci. Terus aku tak tomor kan jenabi. Kan jenabi bengok-bengok jo apa kat sini? Pak Rojat lau ajinan. Kene Jabir. Limang di mana? Panji nih. Tuh. Lianu nih, Rafi nih, nih, tuh. Rene, masya Allah pak, rene. Iring, bilang bahi, terus sampai saya habis, panjir nih seutuh. Jangan apa sampai ya, panjir semua tuh, gak kalau belas. Sing jaga jenab, itu teriak kacir yang bumbuan lagi. Yang tak tak keren ni. Sing jaga jenab ni, Pak Besoko. Si, Pak Baroka, cuma ada lah Bermatina. Ini keren ni. Itu. Pak Baroka cuma kola. Itai khabizatan. Celun. Sing tuan gay roti. Baljuk bis aki. Ayah, Bu Jabir. Pengeroti, ayo pengeroti bareng sampean. Pagdihi min buradikum. Padahono. Padahai, Pak. Walatin zuluah, ojo di dono. Pancine. Bahum alfun. Mereka-mereka sahabat sing ngeduk di belakang bau 1000 orang. Kabeh makan, kabeh warek, kabeh. Masya Allah. Yeh. Fa'uksimu billah. Mokong hidung, ya, tak bagi. Alman Allah Taala, lakalu mai kemangan kato. Hatta taroku sampai mereka kenyang. Wan karoku mereka balik. Nama kerjaan ni. Wa inna bermatana niki. Cacara dulu pancine. Woto. Lahot, latahut tu si umat. Kame kok anak-anak ni, kau gak kalem belas so alhamdulillah ono saiki kau yang ono, gak perlu tuku beras saya sudah kira, cukup idoni tuai, ya aku cuma idoni tak kau beras si idoni aye, apa bahasin dah orang ya. Wa inna jinana ayo basuh kama hua, jadi woto masaan. Pedu sewoto buat roti ni wudu, masya Allah itu terjadi terakhir. Itulah para sahabat. Angkat mencetak niko, monggo bapak sekolah hadir, monggo senajan niki. Kita arep-arep fadl dan rahmati Allah Taala. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika fayarhamu. Sedoyo kanca-kanca termasuk kula al fakir Nur Khalis. Monggo kita arep-arep fadhli Allah, arep-arep rahmati Gusti Allah. Satu, kedua monggo kita arep-arep syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi syafa'at musyafa'. Hadis sahih Muslim. Ana, Kanjeng Nabi dawuhne, Kanjeng Nabi niki Mana hadis Muslim? Ana sayyidu walid abang yawmal kiamah. Aku besok sing dadi pemimpin ini anak Adam dina kiamat. Wa awwal man syaqqa al-qabr. Aku lu besok pertama kali wong semetu teko kuburan pecah tadi enggak sedal. Tolak-tolak. Dene sapa bojone mboten, Pak. Dene sapa anak mboten dolek umat, ini umat kudu umat mboten, Pak. Itulah pemimpin. Jadi ndak ada pemimpin sing ngopeni umatin donya akhirat lan kanjeng Nabi ndak ada. Wonten ngene kitab Tadzkirah Qurtubi, wacan nggih. Waktu dina kiamat. Ini sebuahnya menungso kumpul sama masyarakat. Termasuk nabi-nabi. Nabi-nabi 104 likur ewu nabi. Lungguh kursi di bidu. Duduk kursi masing-masing. Dan tiap nabi di apa itu? Dikelilingi umat-umat. Mana tinggalkan gitu umat itu. Tapi kursi ini masya Allah dukur indah pekat. Keringan nabi. Dan nabi ini logo-logo pun dipilih. Dan aku sengaja jalan sing api. Sehingga umat itu. Ya Muhammad, irfa rosak satu to. Angkat tersiramu. Jalu oh, pada hari ini Allah Taala. Guys, aku jalan apa kan? Umat kalau ya Allah, panjang selamat akan dia. Umat Muhammad seperti telur. Masuk surga dihoini hisab. Kamu saya lagi, kamu ya Allah, ya Allah. Sulusun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab au ja'alna minhum. Sujud mali Allah ya Rabbi. Umati. Matkulo ya Allah, ya. Ya Muhammad, irfa rasak saututo. Angkat kamu ya Allah, matulis. Matu kafir. Sing 23 kalau cerco kan dosa-dosa suruh kasih sujud malih ya Allah umati ya Muhammad irfa rasak satu to matkula yes harapun telas matkan jenat nusuruh kasih otala wala saufa yu'ti karabu kata tarudoni kita itulah nabi panutan kita. Muka-muka saya hadir. Kita ini diangkat dari lan diangkat bagi umat Muhammad SAW. Mereka ini sampaikan oce mencari sahabat. Oce menghina sahabat. Lek menghina sahabat. Terus saya rahmat jenusin. Lek uang dur. Dia ini tanggulah. Biasa mencari sahabat. Telu. Tapi ini. Lek gak gendeng. Jadi uang semelarat. Audrey sentelu ini kepada bahaya. Kenapa diku? Mati suruh khotimah. Kenapa? Karena dia uang sebuah sahabat. Tak kena goro. Ya ngomong niku wis teko kitab. Lek wong biasa mencaci sahabat. Iki telu badine. Lek gak gendeng wong iki, gendeng gak. Lek gak pikir mati suul khotimah. Sing paling kata mati suul khotimah nang dibilang ya. Para sahabat ta ashabi kan itu ya ayi mubtadaitum ihtadaitum. Iki kan sahabat. Argan mengelai kula niki sing kata-kata mau selawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biya asyra. Oh, tapi jamin kanjeng Nabi. Sapa-sapa termasuk jadi pada saat kita naik Allah Ta'ala ganti 10 rahmat sallallahu biya asyra 10 rahmat. Ya Hamid, aturuan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam itu baru itu atau non ini kendal siji kendal loro tidak enam iya nggak sholat itu baru itu kendal siji belum boleh tidur kendal loro tidak enam sama sholat itu baru itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu wau tentang napa niku bakine oleh menolong sahabat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat duka ben itu Masya Allah termasuk humul mulihun ulaika humul mulihun sahabat itu. Tapi mau diwaca ini niki kitab niki saking hadiah saking rahmat dilusin bahwa kelur baca niki tak ada doa itu waca ini waca ini ini mau diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9. Allahu Akbar. Dengarkan ini. Gelisere. Bagaimana? Ikan tempat tanya antaknya hak nu. Bapak kibas bayang. Walau saya Abdul Husain Sarfuddin niki pengaturan aja mati pun mati awang ini. Kalau Syekh Abdul Husain Sarfuddin inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana munafiqan kafiran. Sahabat Abu Hurairah pembawa hadis yang terbanyak lebih dari 5000 hadis yang diceritakan Abu Hurairah. Kacana Abu Hurairah kafe munafik. Berarti hadis palsu ini berarti. Ngoten, karepe ngoten. Jadi sing bilang nanti Abu Hurairah, tapi sasaran kan Nabi. Itu mereka. Orang-orang Syiah. Si bilang Abu Hurairah, Abu Hurairah itu munafik, kafir. Tapi sasaran utama adalah beliau kan Nabi. Apa sebab? Sebab Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak menceritakan hadis kan Nabi. Terusan ini gak enak belas lagi. So, pesokong gede gini. Wa anna Rasul qad amara andu bi annahu min ahli nar. Abu Hurairah pada ketika itu. Soran kau yang ngurus kapet oleh ngedut di belakang. Pada kau yang ngurus soran seluwe. Jatuh ada kape, wong sama kape rokok kape. Yang muta atok ini suargo. Kau enak ini. Weheran. Oh, bangunan. Sahabat kau yang ada berlatih sorongnya oleh belokan jati mati-matian itu tek-tekan jadi itu yang ngisin tek suaranya ini apa arti? Gak tutup atau gak tutup ya itu rekayasanya orang-orang Yahudi detik. Itu rekayasanya orang Yahudi Nasrani untuk pecah belah Islam berhasil mereka tapi tetap kalau berpegang dengan Allah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ambil nulis enggak? Ya al-haqku beliau. Ya makanya itu. Ya al-haqku wa zagol batil. Innal batil akan azal kocap. Jadi ini daunnya kita mati di sini. Udah bakar asekaf. Kemudian beliau pada panjang umur. Ya amin. Ini masalah. Pengajian ini. Lajeng ada masalah, tiga masalah mas peke. Kocok kalau takon. Monggo pilih ngakin. Peke ini. Ada orang kodok sholat asar. Karena dia pergi tidak sempat sholat asar kodok maghrib. Dan makmum kepada orang yang sholat maghrib. Imami sembahyang maghrib makmumnya sembahyang asar apa itu? Atau makmu imami sembahyang sunat, makmu sembahyang perdu. Aja begitu itu. Bagaimana jawabannya? Sah. Wong sembahyang asar pondok bermakmum dengan orang sembahyang maghrib sah, termakruh. Dan kemakruhan ini tidak menghilangkan fadilahnya berjamaah. Ingat, ini masalah lo ya. Enten yang bagil, pas Roboyo gak sempat main asar, karena dalam perjalanan, rumah cak nopo tak pembangil maghrib, ambo yo over, tigo sebayang, melam ambo aku. Padahal imam maghrib dia aja asar, sah sah. Makruh, cuma kemakruhan ini tidak sampai menghilangkan fadilahnya berjamaah. Jadi secara saya ini pertanyaan di konco-konco. Wonten kitab Naswatus saja meninggal makin halaman 82. Wa ibaratuhu wala yadurru ikhtilafun niyatil imam. Tidak bahaya. Perbedaan niatnya imam, imam maghrib, makmum yang asar datang. Tidak bahaya. Walaupun makruh, tapi tidak dihilangkan fadilahnya berjamaah. Satu. Dua. Pertanyaan kedua. Ngeten. Tiang makmum pada seseorang, pada imam ini ku makmum tang liyo ana wong sembahyang ana teko marang makmum tang niki, pada sing imam niku wau sing makmum tang jantu, bagaimana? Ndak sah. Sing makmum terakhir tidak sah. Karena apa? Karena imamnya terasa menjadi makmum. Ngerti gak? Ada yang teko masjid bagil, ada sembahyang mermero makmum nang imam, ternyata sing dimakmumi imamku masih makmum orang lain. Bagaimana? Makmum terakhir tidak sah, karena makmum gak ada orang sing jadi makmum. Paham ya? Lajeng ketiga, ini paling banyak. Rumongso gak salah. Oh gak salah apa-apa. Eh salah sebenarnya kok. Lain tinggal. Surat Al-Adang, surat Al-Sawi. Gak kunut. Ini buat aja. Ono, makmum mas bok. Gak ada apa-apa ini. Mero-mero, imam surat Al-Sawi. Lama gak roh, gak roh apa-apa. Terus gak, sawi ya gak salah kok, gak boleh. Imam sujud sawi, anda tetap harus sawi. Mengikuti imam. Walaupun anda gak keliru. Ngerti gak? Anak sama sembahyang berjamaah. Asalnya mau sebut, gak roh apa-apa sampai anda. Balik kasih salam, imam sujud sawi. Lah anda ini, loh, sawi, tetap wajib melakukan sawi. Lekah melo suwe sawi batal sampean. Dan niki terangane. Apabila imam sujud sahwi, apa makmum ikut sahwi, dan apabila tidak ikut sahwi bagaimana? Jawabannya makmum wajib ikut sahwi. Baik makmum masuk atau mafek. Ya. Apabila tidak mau sahwi, maka sholatnya batal bagi makmum. Di atas Allah Pak sembahyang ini jadi amatum kemur tidur dalam ya isya itu ibu kalau ngaji sembahyang tidak tahu gak cukup pun angka ini si paling gampang sembahyang berjamaah sama awon ya enak sampean insya Allah berjamaah ini 99% diterima jenis Allah Ta'ala muka-muka yang terakhir ini sering kali terjadi perasaan imam salam itu lo cara ngadeng makmum ini sih. Ngadeng karena kurang. Baru lho. Imam durung salam. Kadang ngadeng. Mudu namanya lho. Gimana? Harus duduk lagi. Ngerti gak? Ono wong berjamaah. Makmum mas bok. Disangka imam sudah salam. Dia kurang. Ngadengnya. Rasanya imam salam. Ternyata pada ngadek imam belum salam. Bagaimana sikap makmum? Lu gua mana? Walaupun imam sudah salam, lu gua mana? Ini masalah Pak. Ini masalah. Pun tinggal 4 menit kita adakan dialog. Monggo silakan. Sementara kalau kita ucapkan innas salatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Erkan Tawasul, silakan bongko kencok-kencok. Sambung. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani was karaji, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani was karaji, atfataya jirata alamin, ya uailal judi wal tan, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani was karaji, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani ad-daraji, ya jirata alamin, ya uailal judi wal karam, ahlu baitil mutafa turihum amanul adifa zakiri, ahlu baitil mutafa turihum amanul adifa nul adi fazakiri syukrihu bil anjumi zu mislama qad ja'a fi sunani, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani wa taraji, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani wa taraji, alfata ya jiratal ala, ya uhailal judi wal khan, wa safinul lil najati iza khifta min tufana likulli an, wasafillul linajati idha khifta min tufana likulli, wanju fiha la takunuka, watasim billahi wasaini, ya Rasul lallah salamun alik, ya Rabbi asyani wa taraji, ya Rasul lallah salamun alik, ya Rabbi asyani wa taraji, afataya jiratal alamin, ya uailal judi wal khan, Rabbi fawfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim, Rabbi fawfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim, matihim wa amitanna fi tariqatihim, wa mu'afakim minal fitan, ya Rasulullah salamun alik, karafi asyani wa taraji, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani wa taraji, afataya jiratal alamin, ya uhailal judi wal, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya ayyuhanna. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halal wa waj'alna talibina min ahlil khair wa la taj'alna wa yamin syarrobbayr. Rabbana hab lana min azwajina tasna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa adkhil abrar ya azu ya ghafar ya khalim ya syattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap kehadiran para jamaah pengajian dan aswaja untuk menghadiri undangan pada hari Ahad malam Senin tanggal 20 Januari jam 19 atau ba'dal isya di tempat di halaman musola At-Tahiriyah Nanglang Selatan Rombo Kulon Rembang dengan pembicara satu Al-Mukarram Kyai Haji Nur Khalis Mustari dan dua Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asyukaf dari Bangil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.